Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran tentang ilmu sharaf dari kitab At-Tatbiqus Sharfi yang sudah dibahas sebelumnya sampai pada pembahasan tentang jamak. Terakhir tentang jamak, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, lanjutannya pada bab atau pembahasan yang berikutnya sesudah itu, yakni tentang tafghir. Ya, disebutkan di sini at-tafghiru tafghir. At-tafghiru zahiratan lughawiyatan. Tafghir, sistem tafghir adalah penampakan secara bahasa sesuatu yang tampak pada bahasa, di bahasa Arab. Ma'rufatan, yang dikenal. Tahtajuha al-lughatu li asrabin mu'ayyanatin, yang diperlukan oleh bahasa-bahasa itu untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk maksud-maksud tertentu. Tafsir ini suatu hal yang nampak dalam bahasa, penampakan secara bahasa yang dikenal, ya, kemudian dibutuhkan oleh bahasa untuk mengungkapkan maksud atau tujuan tertentu. Wa yuqalu innal arabiyyata tasta'milu at-tasghira, dan dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu mempergunakan tasghir, tasta'milu tasghira, mempergunakan isim tasghir li aghrabin, untuk beberapa maksud, untuk beberapa tujuan. Di sini disebutkan maksud atau tujuan ataupun makna dari tasghir yang digunakan dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa makna, tidak sekedar makna mengecil. Kalau dilihat dari sisi lafal, at-tasghir itu maknanya mengecil atau memperkecil. Makna secara lafal, tasghir itu memperkecil. Tetapi dalam penggunaan bahasa Arab itu tidak sekedar makna itu saja, yakni disebutkan di sini kat-tahkiri, seperti at-tahkir. At-tahkir yakni merendahkan atau meremehkan. Ini diantara makna tasghir, diantara maksud atau tujuan tasghir, yaitu untuk tahkir, untuk merendahkan atau meremehkan. Misalnya kalau dikatakan mungkin seseorang dia dikatakan sebagai katib, penulis, atau syair, seorang penyair, katibun, seorang penulis, penulis mungkin artikel atau cerita ataupun apa ya, penulis itu istilahnya apa, punya nama atau terkenal atau punya kemahiran dalam menulis. Kemudian syairun, syair, seorang penyair yang mahir, yang ulung dalam bersyairnya, maka itu dikatakan sebagai katib ataupun syair. Tetapi dari kata ini, katibun dan syairun, ketika kemudian dibentuk tasghir, maka maknanya adalah makna ini, makna tahqir, jadi merendahkan atau meremehkan. Jadi mungkin ada seorang, mungkin dia mengaku sebagai katib ataupun sebagai syair, tetapi ternyata kemampuannya tidak seberapa, sehingga dikatakan dia dalam bentuk tasbir, kasif itu menjadi kuwaitif, bentuk tasbir dari kalibun menjadi kuwaitifun, syairun menjadi suwaitairun. Jadi maknanya apa? Penulis ataupun penyair yang rendahan. Ya, kalau bahasa di sini mungkin apa? Yang estek-estek atau yang tingkatnya rendah. Amatiran. Ya, bahasa Indonesia dikatakan amatir, bukan profesional. Ya, kalau khatibun syairun bisa dikatakan tadi profesional. Tapi kalau dibentuk tasbir menjadi kuwaitif, menjadi suwaitair, di sini menunjukkan merendahkan, ya, atau amatir. Jadi penulis amatiran, penyair amatiran. Jadi dalam bahasa Arab dibentuk menjadi tasbih untuk menunjukkan makna merendahkan tadi. Baik. Ini makna tasbih. Yang berikutnya wa taqlilil hajmi, memperkecil ukuran, menyedikitkan atau memperkecil ukuran. Al hajm itu ukuran. Yang semula ukurannya apa standar, ukuran dari sesuatu sesuai standarnya, sesuai umumannya, kemudian ketika dibentuk tasbir menunjukkan makna ukurannya menjadi lebih kecil. Ya. Misalnya kitabun, kitab. Ya. Sekaligus ini membandingkan ya bentuk tasbirnya antara katibun dan kitabun. Tapi ini di sini pembahasannya terkait dengan maknanya dulu, ataupun tentu bisa sambil diperhatikan. Jadi misalnya kitabun kitab, satu kitab secara umum ukurannya seperti itu, ya mungkin kalau di sini kira-kira yang ukuran standar, ukuran apa menengah ataupun kecil, ya, seperti buku tulis itu ya secara umum itu ukuran standar kitab kira-kira seperti itu, ya. Maka disebut kitabun kitab. Jadi bendanya atau zatnya kitab mungkin dengan ukuran yang normal, yang wajarnya, yang keumuman yang ada. Tetapi kemudian ketika ada sebuah kitab yang dicetak, yang dibuat dengan ukuran lebih kecil, mungkin menjadi separohnya atau mungkin menjadi lebih kecil lagi, yang jelas ukuran dari kitab tersebut itu lebih kecil dari secara keumuman, maka ini nanti yang menunjukkan makna taqlilul hajmi, mengecilkan. Dari ukurannya, dari kitab dibentuk tasbir menjadi kutayyibun, kutayyibun. Dari kitabun menjadi kutayyibun, kutayyib itu bentuk tasbir dari kitab, dan ini memberikan maksud atau makna taqlilul hajmi, mengecilkan ukurannya. Jadi kitab yang kecil, kutayyib, kitab yang kecil. Ini. Atau contoh yang lain misalkan nahrun, sungai. Secara umum sungai, ya, ukurannya ataupun keadaan sungai keumuman ya seperti itu. Ya, kemudian ketika kemudian dibentuk tasbir menjadi nuhairun, ini maknanya adalah sungai yang kecil. Ada sungai tapi kecil secara ukuran, secara keadaannya itu kecil, tidak seperti sungai secara umum. Ini makanya disebut dengan nuhairun, dan ini makna taqlilul hajmi. Yang berikutnya wa taqlilil kamiyati wal adadi, mengecilkan atau menyedikitkan kamiyah, ini juga ukuran, ya, wal adad dan bilangan. Ya. Kamiyah wal adad, jadi mengecilkan atau menyedikitkan ukuran ataupun bilangan atau yang semisalnya. Ya. Ini dalam mungkin dalam takaran ataupun timbangan ataupun yang semisalnya, ya. Nanti ketika dibentuk menjadi tasbir, maka menunjukkan ukuran yang lebih kecil atau bilangan jumlah yang lebih kecil. Baik. ya. Mungkin nanti dari contoh-contoh yang ada dalam pembahasan berikutnya bisa dikaitkan dengan makna ya. Yang berikutnya, wa taqrihiz zamani wal makani, mendekatkan waktu dan tempat. Taqrib, mendekatkan waktu, zaman waktu, wal makan dan tempat. Ini makna tasbih yang berikutnya. Jadi menunjukkan kedekatan atau mendekatkan waktu dan tempat. Dari semula jarak suatu waktu ataupun suatu tempat itu secara umum sekian dan sekian, mungkin sekian menit, sekian jam atau relatif ya, yang jelas secara umum jaraknya sekian, ataupun juga waktu atau tempatnya juga sekian. Tetapi kemudian ketika dibentuk menjadi tasghir, maka itu menunjukkan makna yang lebih dekat, ya, mendekati. Sebagai contoh, pada kata ba'da, itu yang waktu, ba'da dan juga qabla. Dikatakan ba'da ataupun qabla, ini waktu, ya, sesudah, ya, ba'da sesudah, qabla sebelum. Nah, secara umum makna dari ba'da dan qabla tadi terkait dengan zaman sebelum ataupun sesudahnya. Ini jaraknya relatif, ya, artinya sebagai contoh saja ya, untuk memudahkan, misalkan dikatakan ba'da asri, sesudah asar, sesudah sholat asar, ataupun qabla al-asri, sebelum asar, sebelum sholat asar. Nah, ketika dikatakan dengan lafaz ba'da atau qabla, itu waktunya secara umum relatif apa waktu yang ada sesudah asar ataupun sebelum asar. Dan tentunya pembatasan waktu asar kalau sesuai yang disyariatkan ya nanti sampai pada menjelang maghrib. Kalau dikatakan ba'dal asar ya sampai dengan menjelang maghrib, itu termasuk waktu ba'dal asri. Ataupun kalau dikatakan qabla al-asri, sebelum asar, ya waktunya antara zuhur dengan asar. Qabla al-asri, antara zuhur, sesudah zuhur sampai dengan asar, itu qabla al-asri, sebelum asar. Secara umum maknanya demikian. Tetapi kemudian ketika dibentuk takhir dari ba'da menjadi bu'aida, ataupun qabla menjadi qubayla, ba'da menjadi bu'aida, qabla menjadi qubayla, maka dengan ini secara makna ataupun maksudnya menjadikan waktu itu lebih dekat. Jadi misalnya ketika dikatakan bu'aida al-asri, bu'aida al-asri, waktu sesudah sholat asar yang jaraknya dekat. Jadi tidak sampai mendekati maghrib, atau mungkin kalau dikatakan di sini tidak sampai jam 4, jam 5, tapi sesaat sudah sholat asar. Hanya sesaat saja, hanya jaraknya dekat dari sholat asar. Ya, mungkin beberapa menit saja. Itu bu'aida, mendekatkan waktunya. Atau dari qabla menjadi qubayla, qubayla al-asri. Ketika dikatakan qubayla al-asri, menunjukkan apa? Waktunya adalah sesaat atau beberapa saat sebelum sholat asar, sebelum waktu asar masuk. Ya, kalau dikatakan, kalau misalnya untuk di sini asar jam 3, berarti jam 3 mungkin kurang beberapa menit, kurang seperempat jam, itu qubayla. Adapun kalau qabla tadi bisa jam 1, jam 2 itu bisa dikatakan qabla, qabla al-asri. Tapi kalau qubayla al-asri itu mungkin tadi beberapa menit sebelum masuk waktu asar. Ini makna dari taqribuz zaman. Ya, kalau taqribuz makan juga seperti itu, ya tinggal di dikiaskan dengan waktu yang dengan yang taqribuz zaman. Jadi mendekatkan tempat. Ya. Dari jarak yang secara umum atau jarak yang terkandung dalam makna tersebut itu lebih diperdekatkan atau dipersempit waktunya ataupun jaraknya. Ini makna tahwir yang berikutnya. Kemudian makna yang lain dari tahwir disebutkan di sini buat tahabbubi, untuk tahabbub. Ya, makna tasghir yang berikutnya adalah tahabbub, yakni menunjukkan atau menampakkan rasa cinta atau kasih sayang. Ini makna tafsir yang lain. Jadi, yakni menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini terutama ketika dikaitkan dengan seseorang, ya. Misalkan dari ibnun anak laki-laki, dari ibnun anak laki-laki, kemudian dia dibentuk menjadi tabulir, menjadi bunayun. Adapun mungkin prosesnya atau caranya nanti ada pembahasan insya Allah. Ya. Tapi ini secara ringkas dulu, ataupun prosesnya nanti ada penjelasan insya Allah di pembahasan berikutnya. Jadi ibnun dibentuk menjadi tabir, itu menjadi bunayun. Ibnun anak laki-laki dibentuk tabir menjadi bunayun, bermakna apa? Untuk menunjukkan cinta atau kasih sayang. Jadi anak laki-laki, anak yang dicintai, yang disayangi. Jadi secara makna demikian, anak itu yang disayang, dicinta. Tidak sekedar anak begitu saja, tapi anak yang itu dicintai, diberikan kasih sayang. Ini makna tazhir pada contoh isim ini. Kalau bintun anak perempuan menjadi bunayyatun. Bunayyatun. Ini. Anak perempuan bintun dibentuk tazhir menjadi bunayyatun. Ya, maknanya apa? Tahabbub, anak perempuan yang dicinta dan diberikan kasih sayang. Ini mana tafsir yang lain, ya, menunjukkan tahabbub. Waqad yakunu lit-ta'zimi. Kemudian yang berikutnya, terkadang tafsir ini juga bisa bermakna untuk ta'zim, untuk menunjukkan penghormatan atau pengagungan atau memuliakan seseorang. Ya, misalnya dari abun ayah, ya, abun ayah dibentuk tabir itu menjadi ubayun, ya. Ini bisa bermakna ta'zim, menghormati, memuliakan orang tua, dalam hal ini ayah ataupun ibu juga bisa. Umun nanti menjadi umay matun, umun ibu yang menjadi umay matun. Abun ayah menjadi ubayun, umun ibu menjadi umaymatun. Ini bisa bermakna ta'zim, memuliakan, menghormati orang tua, ayah dan ibu. Walaupun ini juga bisa bermakna tahabbub, mencintai pada orang tua, tapi juga bisa bermakna ta'zim, karena kedudukan sebagai orang tua tentunya dihormati, dimuliakan. Tapi yang makna ta'zim ini relatif lebih sedikit. Waqad yakun, ini qad bertemu yakun, ya, fi'il mudhari', menunjukkan ini yang jumlahnya sedikit. Bentuk tazkir yang digunakan untuk ta'zim ini jumlahnya, jumlah lafadznya atau kata-kata yang seperti ini relatif sedikit dibandingkan dengan makna-makna yang lain. Jadi kebanyakan tadi untuk makna tahsir atau taqlilul hajmi, taqlilul kamiyah wal adad, taqribul zaman wal makan, dan tahadduk, ini yang banyak digunakan. Ta'zim itu sedikit penggunaannya. Baik. Ini tafsir dari sisi makna, ya, dari sisi maksud tujuannya. Terkait dengan pembahasan sharaf, tentunya prosesnya ataupun pembentukannya dari isim-isim yang asalnya kemudian dibentuk menjadi tafsir. Walladhi yuhimmuna, dan yang menjadi perhatian kita, huwa an-na'rifa kaifa nasuhu tafsira, yakni bagaimana kita mengetahui, yakni kita mengetahui bagaimana kita membentuk tazhir. Pembahasan di sini terkait dengan sharafnya yang pokok ini. Walaupun tadi tentang makna maksud usin juga itu perlu diketahui, tapi yang lebih penting di sini terkait dengan sorot adalah caranya, cara membentuk isim tasghir. Wana da'u bisyuruti, dan kita memulai dengan syarat-syaratnya. Ternyata di sana ada syarat-syarat untuk membentuk tasghir. Tidak sembarang isim atau tidak asal-asalan untuk membentuk tasghir, ada syaratnya, ada ketentuannya. Alladhi yajibu an tatakar an tatawafara fil ismi hatta yumkinu tasghiruhu, syarat-syarat yang wajib untuk terpenuhi pada isim tersebut sehingga dia bisa menjadi tasghir, sehingga dia memungkinkan untuk menjadi tasghir. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Awalan yang pertama, ayyakuna ismu mu'raban, isim itu keadaannya mu'rab. Isim itu mu'rab artinya apa? Bukan mabni. Dia mu'rab bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir, bukan isim yang keadaan aslinya tetap. Ini makna mu'rab. Ya, jadi makna mu'rab tentunya dikaitkan dengan pembahasan dalam nahwu. Ya. Fala tusawwaru al-asma'ul mabniyyatu, maka isim-isim mabni itu tidak bisa dibentuk tasghir, tidak bisa ditasghirkan. Ka asma'il istifham, seperti isim-isim istifham. Isim istifham untuk bertanya. Misalnya apa? Man anta, siapakah engkau? Man ini isim istifham, tidak bisa dibentuk tasghir. Kenapa? Karena dia mabni. Keadaan tetap. Seperti kaifa, bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Maka safarta, kapan engkau bepergian? Maka ini isim istifham. Aina kitabuka, di mana kitabmu? Jadi ini isim-isim istifham. Ini termasuk isim yang mabni. Keadaan akhirnya itu tetap, maka tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Kaifa, maka, aina, man, dan yang semisalnya. Wa syartui, ka asma'i syarat, seperti isim-isim syarat. Isim mabni yang berikutnya adalah isim syarat. Isim syarat, isim syarat itu lafadznya sama dengan isim istifham, ya, man, ma, tetapi maknanya ataupun penggunaannya dalam kalimat itu terkait dengan syarat. Syarat, kalimat syarat, jawab syarat. Misalkan man, yang pertama ya, man jadda wajada, satu apa ungkapan dalam bahasa Arab, man jadda wajada. Di situ man ini isim syarat, bukan isim istifham dalam kalimat ini. Kenapa? Karena dalam kalimat ini dia digunakan sebagai syarat, bukan sebagai istifham. Walaupun lafadznya sama. Ya, berbeda dengan tadi, man anta, siapa engkau, siapakah kamu, ini istifham. Ya, tapi kalau man jadda wajada, man di situ asyarat. Seperti jika aina, masa, ya, kaifa atau kaifama, itu juga demikian. Sesuai dengan konteks kalimatnya, nanti bisa digunakan sebagai isim syarat. Nah, isim-isim syarat ini juga termasuk isim yang mabni, maka tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Yang berikutnya, wabdomairi, bomir-bomir. Ya, huwa, anta, ana, bomir wawu, bomirsa, ataupun yang lain, semua bomir, ini termasuk isim yang mabni, maka tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Wal isyarati wa ghairiha, dan isim isyarah dan yang lainnya, isim-isim mabni yang lainnya. Isim isyarah seperti hadza, haula'i, tilka, dan seterusnya, ini termasuk isim yang mabni, tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Ini di antara isim-isim yang mabni. Yang jelas, semua secara umum, semua yang termasuk isim mabni ini tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Ini kaidah secara umum demikian, tapi di sini ditambahkan catatan, illa kecuali. Ya, jadi memperkecualikan dari keumuman yang ada. Ya, jadi keumuman tadi isim mabni itu tidak bisa ditakdir kecuali ada beberapa. Di sini disebutkan illa anna hunaka ba'd asma'il mabniyatin warada as-sama'u biha. Kecuali bahwasanya di sana ada beberapa isim mabni, ada sebagian dari isim-isim yang mabni itu ada secara sama dengan mendengar, ya, dari ucapan orang Arab didapati apa isim-isim yang mabni tersebut sebagiannya itu bisa dibentuk menjadi takdir, dan ini tadi didapatkan secara sama'i, artinya apa, dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab, mendapatkan dari bahasa Arab demikian, bukan secara qiyasi. Sehingga apa, lafal-lafal itu nanti ya bentuknya seperti itu, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Ini jadi secara umum isim mabni itu tidak bisa dibentuk menjadi takdir kecuali beberapa bagian saja, di antaranya atau yakni wahia, yakni alhamdulillah yang hamzah yang pertama, asmaul isyarati, isim-isim isyarah, yakni za, ta, ula, dan ula'i. Ya, tadi dikatakan isim isyarah termasuk isim yang mabni tidak bisa ditakdir, tapi di sini diperkecualikan isim-isim isyarah ini, yakni za, ta, kemudian ula, dan ula'i, ini bisa dibentuk menjadi takdir. Wa'ala al-umumi, dan secara umum, faqad ja'a tazghiruha 'ala ghairi al-qawa'id al-ma'rufati. Bentuk tazghir dari isim-isim isyarah ini itu datang, itu ada, ya, dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada, dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dikenal, yang ma'ruf. Ya, nanti akan disebutkan pada pembahasan berikutnya kaidah pembentukan tazghir. Di sana ada wazan-wazannya. Tetapi untuk isim isyarah ini, ketika dibentuk tazghir itu tidak mengikuti faedah-faedah tersebut. Ya, sehingga tadi apa? Sama'i dengan mendengarkan, lafaz yang didapatkan juga yang seperti itu. Ya, tidak bisa dikiaskan atau tidak dikaitkan dengan faedah-faedah yang ada. Itu tazghiru 'ala an-nahwi tali, yakni isim-isim isyarah tersebut dibentuk tazghir sesuai dengan contoh atau bentuk berikut ini. Za, bentuk tazghirnya menjadi zayya. Kemudian ta, bentuk tazghirnya menjadi tayya. Ula, tazghirnya menjadi ulayya. Wawunya tidak dibaca ya, dibaca pendek. Ula, ulayya. Kemudian ula'i menjadi ulayya'i. Ulayya'i. Ini bentuk tazghir dari isim-isim isyarah tersebut. Sama'i tidak dikiaskan dengan yang lain. Jadi ini dihafalkan. Amma ismul isyarati al-mutanna, adapun isim isyarah untuk mutanna, isim isyarah yang menunjukkan jumlahnya dua, fahuwa ismun mu'rabun, maka isim isyarah mutanna ini termasuk isim yang mu'rab, kama ta'lamu, sebagaimana yang kau ketahui. Ghairu anna sighatahu fit tasghiri kharijatun aidan. Hanya saja bentuk isim isyarah untuk mutanna ini pada bentuk tasghir ini juga keluar dari faedah yang ada, tidak mengikuti faedah, tapi dia sifatnya tadi hafalan, tidak sesuai dengan faedah yang ada. Walaupun itu mu'rab, tetapi karena dia isim isyarah dibentuk tazghir, itu tidak mengikuti faedah yang ada. Disebutkan di sini isim isyarah untuk mutanna zani, tazghirnya menjadi zayani. Tani, tazghirnya menjadi tayani. Jadi ini untuk dihafalkan lafal-lafal tasghir dari isim-isim isyarah ini, karena tidak disiapkan dengan yang lain dengan kaidah-kaidah yang ada. Yang pertama isim isyarah ya, pengecualian tadi dari isim mabni. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, asma'u silati, isim-isim mausul, isim silah maksudnya isim-isim mausul. Asalnya isim mausul ini juga termasuk isim yang mabni. Isim mausul termasuk isim yang mabni, sehingga apa? Dia mestinya tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Tetapi di sini diperkecualikan, isim mausul di sini bisa menjadi tasghir. Isim-isim mausul tersebut yakni allazi, allati, allazina, wa tasghirha. Kemudian bentuk tasghirnya dari isim-isim mausul ini yakni al-luzayya, untuk ini tasghir dari al-ladhi. Kemudian al-lutayya, ini tasghir dari al-lati. Kemudian al-ludayyina, ini al-ludayyina, ini bentuk tasghir dari al-ladhina. Kemudian untuk isim mausul yang mutanna, al-musanna, yang mutanna pada isim mausul ini, al-ladhani, bentuk tasghirnya menjadi al-ladhayani. Kemudian al-ladhani, tasghirnya menjadi al-ladhayani. Ini sama'i yang didapatkan dari ucapan orang-orang seperti ini, ya dihafalkan. Tidak sesuai dengan kaidah, tidak disiapkan dengan yang lain, tapi ini untuk dihafalkan. Baik. Ini pengecualian dari isim mabni yang asalnya tadi tidak bisa dibentuk menjadi tasghir. Ini terkait dengan syarat yang pertama dari pembentukan isim tasghir. Isim itu adalah mu'rab. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Arti za, ya kalau diartikan seperti ini, ini atau itu, ta untuk mu'anafnya, ya ula ataupun ula ini sama, ini atau itu untuk jamak, isim isyarah ya. Jadi isim isyarah memang sebenarnya yang isim isyarah itu adalah za, ta ataupun yang disebutkan di situ ya, ula ataupun ula ini hanya itu. Adapun pada lafaz haza ini, ini sebenarnya ada, sudah ada penambahannya dari isim isyarah yang asal lagi, yang pokok, yang aslinya. Aslinya adalah za, itu isim isyarah. Kemudian ditambahkan ha, yang disebut dengan ha tanwi. Jadi ha itu sebenarnya bukan isim isyarah. Dia huruf yang disebut dengan ha tanwi. Ya, tanwi. Ini. Ha tanwi. Ya, fungsinya untuk tambih, yaitu untuk membantu perhatian, mengundang perhatian atau memperingatkan ya, dari pendengar untuk memperhatikan apa yang akan diucapkan. Itu hak, makna dari hak yang disebut dengan hak tambih. Adapun isim isyarah yang asli hanya pada lafaz za. Ula'ika juga demikian, hanya ula'i itu saja. Ha'ula'i juga seperti itu. Ya. Jadi isim isyarat yang asli, yang pokok, yang lafad-lafad ini za, ta, ula, dan ula'i. Ada pun penambahan ha di depan, ataupun penambahan kaf di belakang, misalnya menjadi zalika atau zaka, itu penambahan pada isim isyarat tersebut sesuai dengan fungsinya, faedahnya. Adapun arti terjemahan untuk yang bentuk tasghir, ya tadi disesuaikan dengan maknanya masing-masing. Tentunya itu bisa diketahui ketika digunakan dalam kalimat sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau za, misalkan tadi za ya, tasghir dari za itu ya, ya itu nanti tetap bermakna ini. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ya ini, tapi ini di situ menunjuk sesuatu yang kecil atau sesuatu yang apa tadi, remeh atau rendah atau apa, sesuaikan dengan siapnya, sesuaikan dengan konteksnya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dikenal tafsir, bentuk tafsir, bentuknya. Kalau maknanya ada dalam bahasa Indonesia, tapi bentuk tafsir tidak ada dalam bahasa Indonesia. Isim mausul juga demikian, bentuk tafsirnya, ya kalau dalam bahasa Indonesia juga ya tidak ada perbedaan, mungkin secara lafaz tinggal disesuaikan saja nanti dari penggunaan dalam kalimat. Ada lagi yang ditanyakan? Tangan besan, syarat yang kedua. Tapi syarat yang pertama, pembentukan isim tafsir, yaitu isim itu mu'rab. Sekarang syarat yang kedua, tangan. Alla yakuna alismu lafzahu ala wazni sighatin min siyadut tafsiri. Yakni isim tersebut keadaan lafadznya itu tidak mengikuti salah satu wazan, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk tafsir. Isim yang bukan tafsir, isim yang asal yang bukan tafsir atau yang belum dibentuk tafsir, ini lafadznya tidak mengikuti satu wazan, satu bentuk dari bentuk-bentuk tafsir yang ada. Jadi di sana ada isim-isim yang secara asal memang lafadznya itu sama dengan lafadz tafsir. Padahal itu bukan bentuk tafsir, memang lafadz asalnya demikian, sama dengan bentuk tafsir. Tetapi, nah untuk yang demikian, untuk isim-isim yang seperti ini, maka dia tidak bisa dibentuk menjadi tafsir, karena tidak memenuhi syarat ini. Falatusaghharu alfadhun, sehingga lafadz-lafadz yang seperti berikut ini tidak bisa dibentuk menjadi tafsir. Mislu contoh kumaitun. Kumaitun. Kuda yang hitam kemerah-merahan. Artinya kuda warnanya hitam kemerah-merahan. Ini kumaitun. Dan ini bukan bentuk tafsir, bukan makna tafsir. Memang isim ini bentuknya lafadznya kumaitun untuk menunjukkan makna tersebut, kuda hitam yang kemerah-merahan. Kudanya ya ukuran normal, ukuran secara umum, bukan kuda yang kecil, bukan, tapi kuda keumuman, ukuran secara umum. Ya. Kemudian lafadznya memang demikian kumaitun, dan lafadz ini nantinya akan disebutkan ini bentuknya sama dengan bentuk tafsir. Nah, isim yang semacam ini tidak bisa dibentuk menjadi tafsir. Duraidun, Allah ini wawu ya, duwaidun itu wawu, duwaidun ulat atau cacing kecil, duwaidun ulat atau cacing. Ini lafadz ini memang demikian bentuknya duwaidun yang itu sama dengan bentuk tafsir, tetapi secara makna ini tidak menunjukkan tafsir, sehingga dia tidak bisa dibentuk menjadi tafsir. Suwaidun, sejenis burung yang kecil, Allahu'alam, ini juga seperti sebelumnya. Jadi bentuknya sama dengan bentuk tafsir, tetapi bukan makna tafsir, sehingga tidak bisa kemudian dibentuk menjadi tafsir dari isim-isim yang seperti ini. Lalu kalau misalkan untuk menghendaki makna yang kecil bagaimana? Ya ditambahkan sifatnya atau na'atnya kumaitun sahirun. Kalau untuk menghendaki makna yang kecil dari isim-isim yang seperti ini, karena tidak bisa dibentuk menjadi tafsir, maka dia ditambahkan na'atnya atau sifatnya kumaitun sahirun, duwaidun sahirun, suwaidun sahirun, seperti itu. Jadi tafsir itu meringkas lafaz. Sesungguhnya atau asalnya kalau untuk menunjukkan makna kecil kan bisa ditambahkan na'at atau sifat. Kitabun sahirun, kitab yang kecil. Ya, kitabun sahirun, kitab yang kecil. Itu kan, tapi itu kan dua lafaz, dua kata, dua isim, kitabun sahirun dengan na'at dengan sifat. tetapi itu bisa diringkas lafaznya dengan satu kata, satu isim menjadi kutayyibun, tadi sudah disebutkan ya, dari kitabun menjadi kutayyibun, maknanya sama, menunjukkan kecil, kitabnya kecil, tetapi lafaznya lebih ringkas. Ini salah satu keistimewaan atau kelebihan bahasa Arab, ya, di mana lebih biasanya lebih dipilih lafaz-lafaz yang lebih ringkas, ada pun makna lebih luas, lebih mendalam. Berikutnya, syarat yang ketiga, ayyakuna makna ismi qabilan litaghyiri. Makna dari isim tersebut itu bisa menerima taghyir. Kembali ke masalah makna tadi. Jadi isim yang hendak dijadikan taghyir ini secara makna bisa menerima makna taghyir di antara makna-makna yang ada tadi. Jadi tidak semua isim kemudian bisa ditaghyir. Kalau secara makna ternyata tidak bisa ditaghyirkan. Bagaimana misalnya di sini ditunjukkan fala tusagharu asma'un mu'azzamatun. Fala tusagharu asma'un mu'azzamatun ja'iman. Maka tidak bisa ditaghyir, tidak bisa dibentuk menjadi taghyir isim-isim yang diagungkan. Mu'azzamatun, isim-isim yang diagungkan, dimuliakan, dihormati. Ja'iman selamanya. Ka asma'illahi, seperti nama-nama Allah Ta'ala. Baik itu lafzul jalalah, lafaz Allah, nama Allah, lafaz itu sendiri, ini tidak bisa dibentuk menjadi taghyir, ataupun nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya, ini juga tidak bisa dibentuk menjadi taghyir. Kenapa? Karena termasuk asma mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan, dimuliakan. Ya, apalagi itu nama Allah Ta'ala, tidak mungkin Allah itu dijadikan kecil atau remeh atau yang semisalnya. Tidak akan mungkin. Sehingga nama-nama Allah Ta'ala, Allah, Ar-Rahman dan seterusnya, ini tidak bisa dibentuk menjadi taghyir. Ya. Kalaupun lafaz mungkin bisa, sekedar lafaz dibentuk taghyir bisa, tapi secara makna tidak bisa, maka semuanya menjadi tidak bisa. Nah, jadi tidak sekedar lafaz saja, tapi juga makna perlu diperhatikan terkait dengan taghyir ini. Wal anbiya'i dan seperti nama-nama para nabi, wal malaikat dan nama-nama malaikat. Kenapa? Karena para nabi, para malaikat termasuk makhluk Allah yang diagungkan, dimuliakan, sehingga tidak dibentuk taghyir dari nama-nama nabi ataupun malaikat ini. Wallahu a'lam. Wala tusagharu asma'un, dan juga tidak pula dijadikan taghyir pada isim-isim mislu seperti kullu, kullun, ba'dun, kullun, ba'dun, kullun itu semuanya, seluruhnya, dan ba'dun sebagian. Ini juga tidak bisa dibentuk menjadi taghyir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan makna yang ada, kullun, seluruhnya, semuanya. Kalau dibentuk taghyir, jadi tidak cocok, tidak pas. Ya. Ba'dun menunjukkan sebagian, bagian dari sesuatu. Itu juga tidak bisa dibentuk menjadi taghyir sesuai dengan maknanya. Wala asma'us syuhuri, dan juga tidak pula nama-nama bulan. Au ayyamul usbu'i, atau hari-hari dalam sepekan. Muharram, nama bulan, atau Ramadan, Syawal, tidak bisa dibentuk menjadi taghyir. Al-Isnain, Al-Ahad, hari Ahad, Al-Isnain, hari Senin, Al-Khamis, hari Kamis, ini juga tidak bisa dibentuk menjadi taghyir sesuai dengan maknanya. Wala jam'u taksiri ad-dalli ala kasrah, dan jamak taksir yang menunjukkan kasrah. Ya, bisa dibuka kembali tentang pembahasan jamak taksir yang jenisnya kasrah. Kenapa? Karena maknanya kasrah, menunjukkan sesuatu yang banyak. Jamak taksir, jamak itu sudah menunjukkan banyak, kemudian menunjukkan kasrah yang banyak, tentunya apa? Akan bertolak belakang kalau dia dibentuk menjadi taghyir, tidak sesuai. Sesuatu yang kasrah, yang banyak, kok dibuat takdir, dibuat kecil, dibuat sedikit, kan tidak cocok, tidak sesuai. Jadi makna dalam hal takdir ini juga harus diperhatikan. Tadi syarat yang ketiga, ayakuna makna ismu qabilan bitakdiri. Makna dari ism itu bisa menerima takdir sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang makna-makna takdir sebelumnya. Yaitu takdir, taqdilul hajmi, taqdilul kamiyah, wal adad, taqribi zaman, wal makan, dan tahabbub. Ini ya. Jadi ini beberapa syarat yang harus dipenuhi pada suatu ism untuk bisa dibentuk menjadi takdir. Jadi ada tiga syarat. Yang pertama, ism itu mu'rab. Yang kedua, ism itu lafadznya tidak sama dengan bentuk takdir. Yang ketiga, makna dari ism itu bisa menerima takdir. Semua harus dipenuhi ketiga syarat ini. Salah satu tidak terpenuhi, maka ism tidak bisa dibentuk menjadi takdir. Kemudian satu tambahan sedikit. Kaifiyah takdir. Kaifiyah, tata cara pembentukan takdir. Untuk pengantar ya. Untuk pengantar dulu tentang tata cara pembentukan takdir. Lid takdiri salatu siyazin. Lid takdiri salatu siyazin. Ism takdir ini mempunyai tiga sirah, tiga bentuk, tiga wazan. Ism takdir ini hanya mempunyai tiga bentuk, tiga wazan, tidak lebih. Ia yakni fu'ailun. Yang pertama fu'ailun. Yang kedua fu'ailun. Yang ketiga, tiga sirah, tiga wazan, tiga bentuk dari takdir ini. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Walaysa maqsudan, dan bukanlah yang dimaksud itu antatata baqa ma'al mizan sarfihi harfan bi harfin. Yang bukanlah yang dimaksud itu pada mizan sarf dalam hal timbangan secara sarf, bahwasanya huruf per huruf itu harus saling sesuai. Antara tabaqa ma'al mizan sarfi harfan bi harfin, yakni huruf per huruf harus sesuai pada mizan, pada wazan sarf tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Tidak sekedar huruf dengan huruf harus sama. Wa innamal maqsudu biha annaha al-qalabi. Dan hanyalah yang dimaksud dengan wazan-wazan takdir tersebut adalah al-qalab, yakni sebagai acuan, sebagai apa, cetakan, acuan. Alladhi yakhruju ala asasihi al-ismul musaghar, yang dari fondasi, dari dasar tersebut itu akan muncul ism musaghar, ism yang ditakdir. Jadi tiga wazan, tiga sifah itu tidak mutlak harus dengan apa pengganti, harus ditempati oleh huruf yang sama, ya, fa kalimah, ain kalimah, kemudian ya, ada tambahan ya yang disebut dengan ya takdir, kemudian baru lam kalimah. Tidak harus seperti itu, tidak harus dengan fa, ain, dan lam kalimah. Nah, tapi ini sekedar acuan atau cetakan bahwasanya bentuk takdir secara umum mengikuti tiga wazan tersebut. Dan dari tiga wazan ini, dari dasar atau pondasi ini, akan bisa muncul ism yang musaghar, ism yang ditakdir itu. Bihaitu yatasawa ma'asirati fi adadin nasurufi wa fi na'i harakati wa sukuni. Yakni yatasawa sama ya, atau serupa, yakni ism yang dibentuk takdir itu akan sama atau serupa dengan sifat tersebut dari sisi adadil huruf, jumlah hurufnya. Wa fi na'il harakati wa sukun, dan dari sisi jenis harakat dan sukunnya. Jadi kesamaan tadi sebagai acuan itu dari sisi jumlah huruf dan jenis harakat dan sukun. Tidak segera menggantikan fa'an dan lam kalimah. Fa' huruf pertama, an kedua atau lam ketiga, tidak sekedar itu. Tapi yang lebih penting atau yang lebih pokok adalah kesamaan dari sisi jumlah huruf dan jenis harakat dan sukunnya. Ya. Dijelaskan dengan contoh supaya lebih paham. Falau akhadna kalimata masjidin makalan, seandainya kita mengambil kata masjidin sebagai contoh, ya, masjidin ini sebagai contoh untuk menjelaskan maksud tadi, ya. Wa nahnu na'riku annaha 'ala wazni mas'ilin, dan kita mengetahui bahwasanya masjidin itu mengikuti wazan mas'ilin, ya. Kalau dibuat wazannya mim kan tambahan, kemudian sin sebagai fa' kalimah, sin sebagai ain kalimah, dal sebagai lam kalimah, sehingga wazannya adalah mas'ilin. Masjidin itu wazannya adalah mas'ilin. Ingin tak ada tadi fa' ain dan lam kalimah diketahui, ya, seperti itu. Nah, dari ini kemudian dibentuk tafsir. Lalu bagaimana? Fa innana nulahidu anna tafsiraha huwa mustaqim. Maka kita perhatikan bahwasanya bentuk tafsir dari masjidun yang wazannya maf'ilun adalah mustaqim. Mustaqim. Ala mufa'ilun mengikuti wazan mufa'ilun. Mustaqim kalau dibuat wazan menjadi mufa'ilun. Jadi mim huruf tambahan, kemudian fa' ain dan lam kalimah menyesuaikan. Fa'nya adalah sin, fa' kalimah adalah huruf sin, ain kalimah adalah huruf sin, dan lam kalimah adalah huruf dal pada kata masjidun tadi. Maka mustaqim kalau dibuat wazan akan menjadi mufa'ilun. Min nahiyatil mizani, dari sisi mizannya, dari sisi wazannya akan menjadi mufa'ilun. Nah, kalau ternyata wazan dari mustaqim untuk tasbih dari masjidin lagi adalah mufa'ilun, kemudian dikembalikan pada tiga bentuk tafsir yang sudah disebutkan tadi, mana? Kan tidak ada secara lafaz, ya. Secara lafaz kalau dicocokkan satu persatu huruf per huruf kan tidak ada. Mana yang dengan min? Tidak ada. Ya. Tadi wazannya fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Tidak ada yang sama dengan mufa'ailun. Secara wazan tidak ada yang sama huruf per hurufnya. Tetapi apa? Bukan ini yang dimaksud. Yang tadi dijelaskan bukan sekedar huruf per huruf, tapi lebih apa? Pada jumlah huruf dan jenis harakat dan sukun. Sehingga di sini penjelasan sesudahnya dibaca. Walakinnaha fit tasghiri tantabiqu ala sighati tsaniyati allati hiya fu'ailun. Dalam tasghir mustaqim ataupun wazannya mufa'ilun tersebut, dalam tafsir ini mencocoki wazan bentuk yang kedua, yakni apa? Fu'ailun. Wazannya mufa'ilun yang mencocoki bentuk tafsir yang kedua, yakni fu'ailun. Dari sisi apa? Jumlah hurufnya sama. Berapa huruf ini? Ada lima huruf, ya. Mufa'ilun ada lima huruf, fu'ailun juga lima huruf. Jumlah hurufnya sama. Kemudian apa? Jenis harakat dan sukun. Huruf pertama dhamma, huruf kedua fathah, huruf ketiga yakni ya tasghir itu sukun. Sesudah ya tasghir adalah kasrah, kemudian huruf terakhir. Maka ini termasuk atau dianggap dia sama mencocoki, menyesuaikan dengan sirah yang kedua, dengan bentuk yang kedua, yakni fu ain ailun, walaupun mungkin huruf-hurufnya berbeda, sifat atau keadaan hurufnya berbeda terkait dengan fa ain lam kalimat ini. Ini. Jadi tidak mesti harus, kalau dibandingkan tadi misalkan misalkan Ja'far ini kan 4 huruf dengan pembanding yang sama, yaitu Masjidun juga 4 huruf. Ja'far di bentuk tasghir akan menjadi Ju'ain-sirun, Ja'far kecil, Ju'ain-sirun. Nah, Ju'ain-sirun kalau dibuat wazun apa? Ju'ain-ailun, sesuai dengan sikoh tasghir tadi, sikoh yang kedua, Ju'ain-ailun, dimana jin ini sebagai fa' kalimah, ain pada Ja'far ini sebagai ain kalimah yang pertama, fa' pada Ja'far tadi sebagai ain kalimah yang kedua, dan ra' sebagai lam kalimah. Ketika dibuat wazan, pada tasghir menjadi fu'ailun, sama persis dengan sirah tasghir yang kedua, fu'ailun. Sama dari sisi keadaan fa'ain lam kalimah, sama dari sisi jumlah hurufnya, sama dari sisi jenis harakat dan sukunnya. Tetapi tidak dibatasi hanya dengan itu saja. Yang berbeda keadaan hurufnya tadi seperti masjidin ataupun yang lainnya seperti itu, ini juga teranggap masih sama mengikuti wazan tersebut. Jadi tidak sekedar huruf dengan huruf, tapi lebih ditekankan pada jumlah huruf dan jenis harakat maupun sukun. Bisa dipahami ya dari maksud dari pembentukan tasghir ini, ditunjukkan dari contoh yang ada dan juga ada pembanding dari yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Kemudian yang berikutnya, wa na'rubul ana bi kayfiyyati tasghiril ismi 'ala nahwi tali. Ini pembahasan lebih rinci. Kita jelaskan sekarang kayfiyah, tata cara pembentukan tasghir ism sesuai dengan jumlah hurufnya sebagai berikut. Ini akan dibahas lebih rinci masing-masingnya dari ism yang tersusun dari 3 huruf, sulasi, ism yang 4 huruf, ruba'i, maupun ism yang 5 huruf, khumasi. Ini pembahasan yang rinci insyaallah di sini mencukupi. Nanti mungkin dilanjutkan pada waktu yang datang ya. Dari yang ini dulu, ada yang ditanyakan? Nanti akan dijelaskan masing-masingnya tadi pembentukan tasghir, dan semuanya akan kembalinya mengacu pada 3 wazan tadi. Semuanya mengacu atau kembali pada 3 wazan yang pokok tadi, fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin penambahan ataupun perubahan huruf, nanti disesuaikan dengan keadaan isim-isim tersebut. Ya, insyaallah pada pembahasan berikutnya itu akan dibahas lebih rinci. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada untuk saat ini sampai ini dulu. Kalau kami untuk keterangannya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.